الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الثالث yang ketiga di antara apa-apa yang wajib kita imani berkenaan tentang kejadian-kejadian fil yaumil akhir, pada al-akhirah. Al-imanu bil jannati wal nar, beriman tentang surga dan neraka. Wa annahuma al-ma'adul abadiyyu lil khalq, dan bahwasanya surga dan neraka merupakan tempat kembali yang sifatnya abadi bagi makhluk. Itu merupakan darul khulud, tempat yang terakhir, yang kekal seseorang, yaitu di akhirah. Fal jannatu darun na'im, maka surga merupakan rumah yang penuh dengan kenikmatan. Allati a'addaha Allah ta'ala lil mu'minin al muttaqin, yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan surga yang penuh dengan kenikmatan tersebut bagi kaum mukminin al muttaqin, yang senantiasa bertakwa kepada Allah rabbul alamin. Alladzina amanu bima aujaballahu alaihimul imanu bihi, orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas mereka, al-imana bihi, untuk beriman dengannya. Wa qamu bi ta'atillahi wa rasulih, dan mereka tegak dengan ketaatan kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mukhlishina lillahi muttabi'ina li rasulih, ikhlas karena Allah dan senantiasa mengikuti petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka lah yang mendapatkan surga itu. Maka surga hanya diperuntukkan bagi mereka. Dan setiap mereka yang memiliki keimanan, walaupun seberat biji zarrah, berdasarkan tingkatan-tingkatan keimanan mereka tentunya. Di antara mereka dan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam syurga bighairi hisabin wala adab, tanpa disiksa, tanpa dihisab, Dan di antara mereka ada yang sebelum memasuki surga Allah Subhanahu wa taala harus melalui proses terlebih dahulu dengan dihisab. Dan mereka yang selamat dari penghisaban tersebut dan lebih berat kebaikannya daripada amalan buruknya, maka mereka pun mendapatkan keselamatan. Di antara mereka ada yang dicuci terlebih dahulu di dalam neraka sampai kepada waktu alladzi syaa Allah Subhanahu wa taala, waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala tidak zalim terhadap hamba-hambanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, yadkhulu ahlul jannati al-jannah wa yadkhulu ahlun nari nara, bahwa ahli surga masuk ke dalam surga, ahli neraka masuk ke dalam neraka. Summa yaqulullah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman, keluarkanlah siapa saja dari manusia yang memiliki keimanan walaupun seberat biji zarrah. Fa yakhrujuna minha, maka mereka pun keluar darinya. Qad iswaddu, mereka telah menghitam. Bayangkan kalau mereka dibakar oleh api yang demikian panas. Ya, mereka baru keluar saja dari neraka. Qad iswaddu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghitam mereka seperti arang. Ya. Fa yulqauna fi nahril haya, lalu mereka dilemparkan di sungai Al-Haya atau Al-Hayah. Terjadi keraguan dari perawi. Sungai kehidupan. Mereka ketika dilemparkan itu, fayambutun kama tambutul hibba fi janibi sayl. Alam taro anna takhruju safra'a multawiyah. Maka mereka pun tumbuh, ya, sedikit demi sedikit seperti tumbuhnya biji yang kemudian tumbuh di pinggir sungai yang mengalir. Bukankah engkau melihat demikian indahnya itu? Keluar. Nah, seberat biji apapun dari keimanan yang dimiliki, selama keimanannya tidak batal, nah, maka mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai yang terakhir pun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, mereka ini disebut sebagai kelompok al-jahannamiyun. Dinamakan al-jahannamiyun karena mereka ex neraka. Ya, lulusan dari fakultas neraka. Nah, ya, disiksa dulu kemudian keluar. Jadi lulusan neraka namanya jahannamiyun. Nah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kondisi orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Nah, dalam hadis yang panjang, hadis Anas bin Malik, juga dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. bahwa di saat orang ini dilemparkan, dimasukkan ke Nahrul Hayah, tiba-tiba arangnya itu menghilang sedikit demi sedikit, kembali seperti sedia kala, maka dia pun istirahat ke pinggir sungai. Nah, tapi sayangnya wajahnya itu masih terus terarah ke neraka. Jadi lihat neraka terus. Sehingga dia bosan. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, palingkan wajahku dari neraka. Kata Allah, apakah setelah ini engkau mau berjanji untuk tidak minta lagi kepadaku? Aku janji ya Allah, aku tidak akan minta lagi kepadamu. Dipalingkan wajahnya dari neraka. Dihadapkan wajahnya itu ke surga. Akhirnya dia melihat surga kok demikian indah. Tapi dari kejauhan. Ya, yang baru dilihat pintunya. Dilihat indah betul surga ini. Lama-kelamaan dia pun akhirnya minta lagi kepada Allah. Ya Allah, dekatkanlah aku ke pintu surga. Kata Allah, bukankah tadi kamu telah mengikat perjanjian denganku bahwa kamu tidak akan meminta lagi setelah ini? Allahumma la taj'alni ashqa khalqik. Jangan kamu jadikan aku makhlukmu yang paling celaka. Baik, setelah ini apakah kamu akan masih meminta lagi? Tidak lagi ya Allah, tidak akan saya minta lagi. Nah, dikabulkan lagi oleh Allah. Didekatkan di pintu surga. Ya, orang semua menikmati keindahan surga di dalamnya dengan berbagai macam keindahan dan kenikmatan. Dia cuman jadi pengemis di pintu surga sambil melihat orang kok indah betul. Melihat kenikmatan yang mereka rasakan, ketentraman, ya Allahu a'lam. Bagaimana kondisi pada waktu itu? Apa yang kita khayalkan jauh lebih indah surga itu. Ya, mungkin kalau di saat kita cerita ini ada terkhayal ya sedikit ya. Naam. Apa yang antum khayalkan itu tidak demikian hakikatnya. Jauh lebih indah. Naam. Yang akhirnya orang ini pun tidak tahan. Yang tadinya dia telah mengikat perjanjian, membatalkan kembali perjanjian. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga-Mu. Kata Allah, bukankah tadi kamu juga sudah mengikat perjanjian denganku bahwa kamu tidak akan meminta lagi? Ya Allah, la taj'alni asqa khalqik. Jangan kamu jadikan aku ini makhluk-Mu yang paling celaka. Nah, maka kemudian dia pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Cuman dikhayalkan dulu ketika hendak masuk ke dalam surga, dikhayalkan oleh Allah bahwa surga itu telah penuh. Sehingga dia masuk ke dalam surga sudah terkapling semua surga itu. Maka dia kembali kepada Allah, ya Allah, wajadtu hamal'a. Aku sudah mendapati surga itu sudah penuh. Ya, tidak ada kaplingan lagi ya Allah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kamu ke dalam surga. Tiga kali demikian. Ya, sampai hamba ini merasa ditertawai oleh Allah. Hamba ini merasa diolok-olok begitu. Sampai dia mengatakan, ya Rabb, atadhaku minni wa ana abduk. Engkau tertawa dariku sedangkan aku ini adalah hamba-Mu ya Allah. Maka Allah suruh dia berkhayal. Tamanna. Ya, engkau berangan-angan. Nah, dia berangan-angan untuk mendapatkan surga serta segala isinya. Nah, setelah berangan-angan kata Allah Subhanahu wa taala, "Laka ma tamannaita wa asyrata amsalihah." Engkau mendapatkan apa yang kamu angan-angankan itu bahkan 10 kali lipat.